وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهق صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. إخواني في الدين أعزكم الله. Di ayat yang ke-8 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hari kiamat. Allah mengatakan faida nuqira fin naqur, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat yang ditugaskan untuk itu, pertanda bahwa kiamat akan ditegakkan. Tiupan sangkakala pertama dengannya hancur segala sesuatunya yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dihancurkan. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan al-ba'ts, dibangkitkannya seluruh makhluk untuk dimintai pertanggungjawabannya. Maka Allah mengatakan فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, maka itulah hari-hari yang sangat berat. Baik. Hari yang sangat berat. Untuk siapa hari itu yang begitu sangat berat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alal kafirina ghairu yasir." Berat atas orang-orang kafir dan tidak mudah, karena dia akan mendapatkan siksaan yang luar biasa dan terus menerus, tiada henti-hentinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita di dunia orang tersiksa, susah, sengsara, ada saja saat-saat yang kita harapkan dengannya susah kita, sakit kita, himpitan hidup kita terselesaikan. Barakallahu fikum. Terkadang orang sakit sampai parah, dia rasakan sakitnya sampai dia merasa bahwa sebentar lagi bakal dia mati. Subhanallah. Ternyata Allah SWT masih menyembuhkannya. Dia pun sehat kembali. Tapi kesusahan di hari akhirat, kesusahan untuk orang kafir yang tiada hentinya, tiada putus-putusnya. Assalamualaikum. Bersyukur barakallahu fikum. Di antara sekian banyak orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang diberi hidayah. Syukur. Barakallahu fikum. Syukur nikmat ini dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelihara itu hidayah. Karena tidak mudah untuk menjalani kehidupan akhirat, terkhusus bagi orang-orang yang kafir. Alal kafirina ghairu yasir. Subhanallah. tidak mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari berbagai macam, mulai dari munakasyat. Munakasyah ini artinya semua ditanya, kenapa ini, kenapa begitu, kenapa ini, hakata ditanya munakasyah. Hisab, perhitungan amal, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang harus dia hadapi di hari kiamat, dan semuanya adalah penderitaan. Waliyadzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Darni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku. Allah mengatakan, "Biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan dia." Aku ciptakan dia sendirian. Dalam perut ibunya dia sendirian. Tidak memiliki apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Jadi, keluar dia dari perut ibunya, lahir dia ke alam dunia ini dalam kondisi lemah, juga tidak memiliki apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, dan juga tidak bisa apa-apa. Sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala memberi untuknya berbagai macam pemberian-pemberian. Allah memberikan untuknya makanan sehingga perlahan dia semakin besar. Allah membukakan pintu-pintu ilmu untuknya sehingga dia pun sedikit demi sedikit bisa mengetahui, bisa berilmu. Sedikit demi sedikit dia pun bisa berusaha sehingga Allah memberikan untuknya limpahan rezeki. Darni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan orang ini. Menentang dia. Aku dulunya menciptakan dia dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Waja'altulahu malan mamduda. Setelah itu aku berikan untuknya harta yang berlimpah. Waja'altulahu malan mamduda. Wabanina syuhuda. Dan aku berikan juga untuknya anak-anak yang hadir di situ. Tidak kemana-mana. Karena terkadang orang tua juga memikirkan anaknya yang jauh di sana. Oh, bagaimana anak saya di sana? Terpikirkan oleh dia, susah lagi, sengsara lagi dia. Barakallahu alaikum. Dengan memikirkan anaknya, tapi ini tidak, anaknya ada di situ, tetap tidak kemana-mana. Dia bisa melihat, oh anak saya tetap ada, anak saya lagi ini mapan hidupnya, sebagaimana dia juga mapan. Wabanina syuhuda. Subhanallah. Wamahattu lahu tamhida. Dan aku bukakan untuknya segala urusan-urusan untuk kehidupan dunianya. Mudah urusan-urusannya. Tidakkah orang bergembira ketika dia membuka, dia dalam kondisi sempit, kemudian terpikirkan oleh dia usaha ini, kemudian dia menjalankannya, walillahilham, berkembang, usaha maju, lancar. Ini dikatakan wabahatulahu tamhida. Begitu dia membuka usaha ini, ada saja yang membantunya, ada saja yang menolongnya, ada saja yang menyokongnya, ada saja yang menyemangatinya, dan betul usahanya pun lancar. Jadi nikmat duniawiyah. Dikiranya kalau mereka diberi kenikmatan duniawiyah, pasti mereka diberikan juga kenikmatan ukhrawiyah, kalla, tidaklah demikian adanya. Barakallahu bikum. Tidaklah demikian adanya. Kata Rasulullah SAW, kami kasiatin fit dunia ariyat fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia, mereka di hari akhirat telanjang, tidak memiliki apa-apa. La hawla wala quwwata illa billah. Juga yang namanya kehidupan akhirat bukan harta benda duniawi yang kita bawa ke sana. Karena semua yang ada di dunia ini kita akan tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum." Wa taraktum, dan kalian pun masuk ke alam akhirat ini, mati kalian. Wa taraktum, dan kalian telah meninggalkan apa yang kami telah berikan kepada kalian dari harta benda yang melimpah. Uang banyak. Barakallahu fikum. Harta benda luar biasa. Rumah, bahkan istana. Baik. Usaha yang lancar. Ditinggal semua. Subhanallah. Wa mahattu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid. Kemudian setelah itu, harta telah Allah limpahkan untuknya. Anak-anak Allah telah berikan untuknya. Usaha lancar. Dalam keadaan dia menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang rasulnya. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia pengen untuk aku tambah. Aku tambah hartanya, aku tambah anak-anaknya, aku tambah. Tapi lancar usahanya. Kalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak, tidak sama sekali. Tidak seperti apa yang dia harapkan. Innahu kana li ayatina anida. Dia orangnya ini senantiasa menentang ayat-ayat kami. Innahu kana li ayatina anida, menentang. Subhanallah. Yang namanya menentang, barakallahu fikum, apakah penentangannya secara keseluruhan atau parsial? Boleh jadi dia sebagai seorang muslim, muslim dia, tapi dia menentang. Menentang Al-Qur'an, menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Innahu kana li ayatina anida. Inad. Subhanallah. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan siksa dia dengan siksaan yang dia betul-betul tersiksa dengannya. Siksaan yang tiada istirahatnya. Allah ancam dia dengan adab di hari kiamat. Ayat ini sebenarnya berkenaan dengan seorang dari kalangan tokoh Quraisy yang sangat benci terhadap Rasulullah dan apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam, yakni Al-Walid bin Mughirah. Baik. Senantiasa menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya orang-orang tidak ada yang mau mengikuti beliau alaihissalatu wassalam. Padahal beliau sangat tahu Padahal orang-orang Quraisy seluruhnya sangat tahu, sangat paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saleh. Amin. Shadiq. Barakallahu fikum. Karim. Dan ini mereka akui sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, mereka sendiri yang menggelarinya dengan Al-Amin, yang terpercaya. Ketika mereka orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah, merehabnya, tentunya semuanya dibongkar dan dibangun kembali. Tiba saat peletakan Hajar Aswad di tempatnya, subhanallah, mereka pun berselisih. Setiap kabilah berharap bahwa mereka lah yang lebih berhak untuk meletakkannya, karena ini termasuk syaraf, kemuliaan menurut mereka. Mereka pun bertikai dan setiap kabilah menganggap bahwa dia lebih berhak dari yang lainnya. Dan mereka pun mengatakan begini saja, pokoknya siapa yang pertama kali masuk ke masjid ini, kita jadikan sebagai hakim. Apapun yang menjadi keputusannya itu kita harus terima. Begitu yang muncul pertama kali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu belum beliau diangkat menjadi seorang nabi, belum rasul. Begitu mereka melihat Rasulullah yang muncul, mereka langsung mengatakan Rabbina bil amin. Mereka langsung sepakat tanpa ada perselisihan lagi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mereka kenali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan kainnya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya dan memerintahkan seluruh kepala kabilah untuk memegang ujung-ujungnya. Jadi mengangkatnya bersama-sama ke tempat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil dari kain itu dan meletakkan di tempatnya. Mereka pun semuanya mengakui itu sebagai satu kebaikan. Subhanallah. Tapi ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk berlaku baik, kalau kita baik pada diri kita sendiri, mungkin orang merasa aman-aman saja, baik-baik saja, ya kan? Tapi kalau kita sudah mencoba untuk menyampaikan kebenaran, disinilah banyak orang yang terusik, merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Jadi penguasa yang telah berkuasa di tempat itu merasa disaingi, dikira mau digeser kekuasaannya, mau diambil alih. Barakallahu fiik. Orang yang dianggap tokoh dalam keilmuan merasa bahwa dia akan digeser popularitasnya. Popularitasnya akan digeser, pamornya akan luntur dengan keberadaan dai ini. Dan yang lainnya merasa bahwa subhanallah, ada saingan baru, merasa terusik. Para penjahat juga demikian. Ketika orang pada diam, ya langgeng-langgeng saja dia dengan kejahatannya. Begitu sudah mulai ada yang menyampaikan, meluruskan, mengingatkan, dia pun merasa terusik. La haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan dan mendakwahkan dakwah ini, banyak di antara mereka yang tidak senang. Jadi, sehingga yang masuk ke Islam itu cuma satu. Dihitung-hitung jari mereka yang masuk Islam. Dan memang dakwah ila Allah Subhanahu wa taala pekerjaan berat. Barakallahu fikum. Tugas dan tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu butuh kesabaran, sabar dalam menyampaikan ilmu, sabar dalam berdakwah. Jangan bosan-bosan, karena walaupun kelihatannya tidak ada yang menentangnya, tapi dia butuh untuk senantiasa konsisten dalam kebaikan ini. Barakallahu fikum. Kalau dia tidak sabar dalam menyampaikan, berhenti dia. La haula wa quwwata illa billah. Butuh kesabaran. Baik. Dan orang menganggap bahwa ketika semuanya berada di atas kejelekan, mereka menganggap baik-baik saja, padahal kondisi mereka sangat menderita. Satu, barakallahu fikum, satu komunitas, barakallahu fikum, semuanya ya orang-orang jelek di dalamnya, dan mereka menganggap nyaman-nyaman saja dengan kejelekan itu. Wallah, sebenarnya mereka tidak nyaman. Barakallahu fikum. Ada peperangan dalam diri mereka, hatta mereka sendiri yang melakukannya. Contoh misalnya, baik, kehidupan bermasyarakat dipenuhi dengan masalah ribawiyah. Barakallahu fikum. Orang senantiasa ngutang dan membayar bunga. Dalam hati kecil mereka, mereka sebenarnya tidak senang dengan kondisi itu. Cuma mereka akan mengatakan, bagaimana lagi, tidak ada mau, kita tidak bisa mendapatkan utangan kecuali dengan cara yang seperti ini. Tapi kalau kita tengok, kita korek dalam hati sanubari mereka sendiri, barakallahu fikum, mereka tidak senang dengan kondisi itu. Subhanallah. Ketika datang penyeru mengatakan bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandar-bandar judi akan merasa terusik. Para rentenir juga akan merasa terusik. Dan seterusnya, dari semua sisi-sisi kehidupan kita yang di sana mungkin ada penyimpangannya. Ketika ada seorang penyeru kebenaran mengingatkan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini mestinya kalian melakukan hal, akan ada yang menentangnya, akan ada. Jadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Ya bunayya aqimish shalah, wahai putraku tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah untuk berbuat ma'ruf. Ajak orang-orang untuk berbuat baik. Wanha 'anil munkar, larang mereka, cegah mereka dari kemungkaran. Kemudian ditutup, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah dengan apa yang menimpa engkau. Akan ada di sana cemoan, cibiran. Subhanallah. Umpatan, makian, bahkan kalau bisa mereka melakukan sesuatu secara fisik. Mengganggu, menghalangi. La haula wa quwwata illa billah. Ah, seperti ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan di awal surah, ya ayyuhal muddatthir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyab, dan seterusnya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dakwah. Dan banyak sekali yang menentang, termasuk di antaranya Al-Walid ibn al-Mughirah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Dia sudah berpikir-pikir apa yang akan dia ucapkan untuk menjelek-jelekkan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia pikir-pikir itu. Yang dia rancang-rancang itu. Yang sudah dia persiapkan untuk dia ucapkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Summa nazar, kata summa qutila kaifa qaddar, kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencoba untuk berpikir apa gerangan dari ucapan-ucapan, celaan-celahan, tu'un yang cocok untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Al-Qur'an, subhanallah. Ada orang-orang yang memang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia menjelek-jelekkan kebenaran, lancar-lancar saja. Tapi berikutnya dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang pada saat dia menjelek-jelekkan Al-Qur'an, menjelek-jelekkan Allah, menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu juga dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Saat itu juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang syariat ini. Langsung di saat itu juga. Baik, dia kena adab. Dia ketika berkuar-kuar, ketika dia menghina, ketika dia menjelek-jelekkan, langsung tidak lagi bisa dia berbicara, atau langsung lumpuh, atau langsung ini dan itu. Subhanallah. Al-Muhim, sekian banyak orang-orang dengan penentangannya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan semuanya. Ada yang Allah adab pada saat dia melakukan dosa itu, ada pula yang ditangguhkan, ada pula yang nanti di hari kiamat dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Al-Walid Ibn Mughirah ini, yang sungguh keji perbuatan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap kebenaran yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya باذن الله تعالى. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.